Tiga nama khusus Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluknya, yaitu Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Bagaimana dengan penamaan masjid dengan nama Ar-Rahman? Tidak ada masalah ya, masjid Ar-Rahman. Sebab masjid itu bisa disandarkan kepada Allah. Penyandaran tashrif. Penyandaran kemuliaan. Iya. Hal-hal yang disandarkan kepada Allah itu ada dua jenis. Ada penyandaran sebagai tashrif dan pemuliaan. Ada penyandaran sebagai sifat. Seperti Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah. Atau seperti unta. Nabi Salih dikatakan Naqatullah, unta Allah. Ini makhluk disandarkan kepada Allah. Ini penyandaran tashrif namanya. Pemuliaan. Iya. Atau Arshullah, Arshur Rahman, Arshnya Ar-Rahman. Arsh makhluk disandarkan kepada Allah. Ini penyandaran pemuliaan. Penyandaran pemuliaan. Baik. Dan ada penyandaran bentuknya sifat. Seperti yadullah, tangan Allah, wajuhullah, wajah Allah. Itu penyandaran dalam bentuk sifat. Iya. Penyandaran dalam bentuk sifat itu ada dua jenis lagi. Ada yang dalam bentuk makna, ada yang dalam bentuk dat yang tidak berdiri sendiri. Iya. Misalnya tangan itu tidak berdiri sendiri. Tangan ada pemilik tangan, wajah ada pemilik wajah. Iya. Ada yang dalam bentuk makna seperti ilmu Allah, pendengaran, penglihatan. Kalau disandarkan kepada Allah, maka ini semuanya penyandaran sifat namanya.